Mitra bisnis, polemik bagaimana gubernur seharusnya dipilih terus berlanjut. Ada 3 opsi pemilihan gubernur. Dipilih langsung oleh rakyat, dipilih melalui DPRD, atau ditetapkan langsung oleh presiden. Kemungkinan terjadinya politik uang yang akhirnya membuat biaya demokrasi menjadi besar, serta usaha untuk menerapkan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengamat politik Bachtiar Effendi. Pak Bachtiar, apa komentar Anda? Ini memang masih menjadi masalah ya. Khususnya sebetulnya itu menyangkut hubungan pusat dan daerah dengan daerah berkaitan dengan otonomi daerah yang sudah berjalan cukup lama. Persoalannya kan sebetulnya kalau gubernur itu kan sampai tingkat tertentu merupakan representasi atau wakil dari pemerintahan pusat di daerah. Nah kalau kita melihat dari perspektif itu, maka sebetulnya gubernur itu sebaiknya ya diangkat saja oleh pemerintah pusat ya, karena mereka satu merupakan wakil pemerintah pusat ya yang ada di daerah. Tapi kalau melalui penetapan dikatakan kurang sesuai dengan demokrasi. Kalau dilihat dari perspektif demokratisasi ya, dan sebagainya itu ya memang ada yang berpendapat bahwa sebaiknya ya dipilih gitu. Tetapi kalau dipilih ya, dipilih oleh seluruh rakyat provinsi, tetapi sebetulnya kewenangannya itu tidak begitu jelas. Gubernur itu kan antara lain hanya mempunyai kewenangan terhadap masalah-masalah yang menyangkut lintas daerah, yang menyangkut antara kabupaten 1 dan kabupaten 2, kabupaten A dan kabupaten B. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kabupaten sendiri menjadi kewenangan bupati atau pemerintahan kota ya, dan namanya wali kota. Nah dalam konteks seperti ini memang agak rancu itu. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Mestinya memang harus ada. Saya kira kita tidak bisa hanya berdiri pada persoalan apakah gubernur itu dipilih oleh orang-orang di provinsi atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal yang lebih fundamental dan lebih pokok adalah sebetulnya melihat kembali konsep yang ada tentang otonomi daerah itu dan bagaimana hubungannya dengan pusat. Gitu. Demikian Bachtiar Effendi, saya Kiki Wijaya.